bijaksana, kata yang akrab bagi kita dan menjadi kerinduan anak manusia. Manusia yang punya bijaksana pasti dihargai dimanapun dia ada. Bijaksana semakin hari semakin dibutuhkan dalam kehidupan ini, khususnya di kebebasan digital yang tak lagi bertepi. Tanpa bijaksana yang tinggi, kita bisa terjebak di sana. Karena itu perlu hati-hati. Jangan tak berpikir hanya karena kata datang dari orang yang tak Anda suka. Jangan cepat menelan hanya karena cerita berasal dari orang yang kita sebut teman di keseharian. Bijaksana bukan dari mana asal beritanya, tapi memahami apa isi beritanya. Bisa jadi orang yang tak Anda suka menyampaikan berita yang benar, sebaliknya sahabat sendiri menyampaikan berita fitnah. Jadi bijaksana adalah kemampuan memilah apa yang akan dikomentari yang sampai di telinga. Awas, jangan hanya sekedar membicarakan relasi diri, teman, keluarga, handai taulan, atau mungkin orang yang tak Anda suka bahkan musuh sekalipun. Bijaksana membuat Anda berhati-hati sehingga bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Bijaksana karena kebebasan digital membawa kita menjadi mabok berita. Sampai Anda tak tahu lagi mana berita yang benar, mana berita yang salah. Maklum, kita sudah mabuk. Terlalu banyak yang kita minum dan kita telan. Sehingga kita kehilangan kebijaksanaan. Semoga Anda tidak. Bersama saya, Bigman Sirait.